wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa faedah dari kisah laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Kita akan masuk pada kisah berikutnya, yaitu jarratu adz-dzahab. Jarratu adz-dzahab. Jarrah adalah wadah air, apa seperti ember atau baskom dan semisalnya. Adz-dzahab yang terbuat dari emas. Wadah air yang terbuat dari emas atau wadah air yang isinya emas. Kita akan disebutkan di sini kisahnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Fawajad ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang lelaki membeli tanah dari seseorang. Lalu orang yang membeli tanah tersebut mendapati pada tanah yang dibeli ada jarratan fiha dhahab. Ada wadah air yang berisi emas. Sesuatu yang besar, tentunya harta yang banyak. Berkata pembeli kepada penjual. Pembeli tanah tadi mengatakan kepada penjual tanah, khud dhahabaka minni, ambil emasmu dari saya. Inna mashtaraitu minkal ardo walam ashtari minkal dhahab. Saya hanya membeli tanah kamu, bukan membeli emas kamu. Secara membeli tanah, ternyata dalam tanah ada jarrah, itu wadah yang berisi emas, kentong atau apa yang berisi emas. Kata pembeli tanah, saya membeli dari kamu tanah, bukan membeli emas. Kata al-ba'i, kata penjual, innama bi'tukal ardo wa mafiha. Saya jual kepada kamu tanah beserta isinya. Yahtakimani ila rajul. Kedua orang tadi berhukum kepada seorang yang tentu ahli dan tahu dalam memutuskan perkara. Kata hakim tadi, alakuma walad, apakah kalian berdua ini punya anak? Salah satu mengatakan, li hulamun, ya saya punya anak laki-laki. Berkata yang satunya, li jariyatun, saya punya anak perempuan. Berkata hakim, angkihu al-hulama lil jariyah, wa anfiqu ala anfusikum ma minhu wa tasaddaqa. Nikahkanlah anak laki-laki tadi dengan anak perempuan ini, anak perempuannya ini, dan kalian belanjakan untuk kebutuhan kalian berdua dan sedekahkan. Taib. Aslinya seorang yang dia membeli tanah yang dia beli beserta apa yang ada di dalamnya itu milik pembeli aslinya. Berbeda dengan orang kalau membeli tanah, di situ ada rumah. Sesuatu yang muncul di permukaan tanah, kemudian penjual mengatakan, ini saya jual tanah, tapi ini, apa namanya, rumah nggak masuk. Ya. Karena sesuatu yang kelihatan, ini nggak apa-apa. Pengecualian seperti ini tidak apa-apa. Ini sesuatu yang ada di dalam bumi, kita nggak ngerti. Mungkin di dalam tanah itu ternyata banyak batu baranya. Oh, beli tanah, nggak ngerti, ternyata banyak gasnya. Banyak batu baranya, banyak ya barang tambangnya. Ya sudah, itu milik kamu aslinya. Itu sudah milik kamu. Tapi apa yang ada di permukaan? Di situ ada apa namanya, pohon besar, di situ ada rumah. Kalau penjual tanah bersyarat, saya jual tanah yang pohon ini atau rumah ini nggak masuk, ya nggak apa-apa. Mengecualian itu boleh. Ada pun sesuatu yang ada dalam tanah, orang nggak ngerti. Sesuatu dalam tanah, orang nggak ngerti kan. Apa dalam tanah itu ada batu baranya, dalam tanah itu ada minyaknya, gas buminya, kita nggak ngerti. Aslinya orang kalau beli tanah, apa yang ada di dalam tanah itu ya milik pembeli. Wallahu a'lam. Di sini ada seorang membeli tanah. Ternyata di dalam tanah tersebut ada wadah yang berisi emas, gentong atau apa yang berisi emas. Seandainya ini terjadi di zaman sekarang, sepertinya tidak akan ada kisah seperti ini di zaman sekarang. Orang nggak akan ya cerita kemana-mana, sudah diambil di apa, ya merahasiakan. Jangankan yang dalam tanah, ada orang nemukan HP yang bagus, harganya mahal, ya, dianggap ini temuan. Saya nggak mencuri kok, saya hanya menemukan. Ya, ini barang temuan. Padahal kalau itu barang temuan kan harus diapa? Diumumkan. Diumumkan setahun di tempat-tempat umum, pengumumannya umumnya setahun, nggak cukup cuma seminggu. Di pintu-pintu apa namanya, gerbang pasar, pintu orang mau ke masjid, pintu-pintu apa, gerbang orang mau masuk ke halaman masjid misalnya, dikasih pengumuman. Setahun tidak ada yang datang, silahkan kamu manfaatkan barang temuan tadi. Jika sesuatu yang Anda temukan ini sesuatu yang berharga, yang orang kelas menengah kalau kehilangan merasa kehilangan. Tapi umumnya orang nggak seperti itu, terutama di zaman sekarang ini. Jangankan dia nemu yang itu dianggap rezeki, ya. Barang orang yang jelas-jelas ya ada dalam rumah saja digasak. Sesuatu yang dalam mobil, mobilnya dipecah kacanya, kemudian diambil hartanya. Waliyahzubillah. Amanah. Sulit sekali kita dapatkan fi hadzal zaman, di zaman ini. Orang yang jujur itu sulit. Ya. Sampai mungkin orang yang jujur itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Bisa dihitung dengan jari. Walau kejujuran dalam jual beli ini akan mendatangkan barokah. Kejujuran dalam segala hal akan mendatangkan barokah. Ya, dahulu dikatakan as-sidku manjatun. As-sidku manjat. Kejujuran itu menyelamatkan. Walaupun kadang pahit. Orang kalau jujur kadang berat. Ya, tapi ujungnya dia akan selamat. Ujungnya dia akan ya bahagia. Orang kalau jujur mungkin berat sekali, dia harus menahan nafsunya, harus ya dia mendapat omelan dari orang. Tapi akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Wala akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kejujuran dalam muamalah ya jual beli tadi akan datangkan barokah. Ya. Orang yang menjual barang, kalau memang ada cacatnya, dia jelaskan, ini barang ini ada cacatnya seperti ini, kau berani enggak harga sekian. Jangan orang mengatakan, yang penting saya jual barang. Soal dia ngerti atau tidak ngerti cacat, terserah dia, mau saya sudah, apa namanya, datangkan barang di hadapan dia, ya soal dia tidak melihat cacat, salah dia sendiri, oh tidak. Kamu sebagai penjual, kalau kamu tahu barang yang kamu jual ada cacatnya, kamu harus, ya, kamu harus menjelaskan. Sehingga kamu diberkahi oleh Allah. Biar kamu untung sedikit, tapi diberkahi lebih baik. Daripada kamu menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat, kamu untung banyak, tapi dilenyapkan hasilnya oleh Allah. Sesuatu yang sedikit, tapi itu halal, diberkahi. Ya. Jangan kamu ingin mengeruk keuntungan yang besar, sementara kamu mendzalimi orang lain. Coba kamu pikirkan, kalau seandainya kamu pihak pembeli, membeli barang yang cacat atas dasar itu barang yang utuh. Saya bawa pulang ternyata ini barangnya cacat. Kira-kira kamu kecewa atau tidak? Kecewa. Tentunya apa? Kecewa. Nah, kalau kamu saja seperti itu, orang lain pun sama. Orang membeli barang yang cacat. Ketika dia beli atas dasar barang yang apa? Utuh. Dia mengeluarkan harta yang penuh. Dianggap barang ini barang yang utuh sudah. Tidak ada cacatnya. Sempurna. Setelah kamu bawa pulang, ternyata ini barang cacat. Tentu harga cacat beda dengan harga barang yang tidak cacat. Seperti apa kamu? Mungkin kamu akan mengembalikan, kamu akan ngomel, kamu hatinya tidak apa? Ridho. Orang lain pun sama kalau kamu berlakukan seperti itu. Padahal di antara syarat jual-beli, adanya saling keridhoan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Illa an tijaratin, illa tijaratan antaradin minkum. Jadi kalian mendapatkan harta dengan cara perniagaan yang dilandasi oleh saling adanya keriduan di antara kalian. Seorang pembeli yang dia tahu barang itu cacat, tentu dia tidak akan mau membeli, ataupun kalau membeli, ya dengan harga tidak setinggi kalau barang itu ya utuh, ya kan? Beda. Ya. Sehingga seorang itu harus amanah. Di antara faedah hadis ini, barakallahu fikum, ada'ul amanah madlubun. Menyampaikan amanah, mengembalikan hak-hak orang, sesuatu yang dituntut. Ini hak orang dikembalikan. Jangan kemudian ditilap, jangan kemudian diambil tanpa hak. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Inna allaha ya'murukum, antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Titipan-titipan hak-hak orang kita kembalikan kepada yang memilikinya. Jangan kemudian kita aku, jangan kemudian kita ya berberat untuk membalikannya. Ini hak orang kok. Bukan hak kita. Seorang mukmin tentu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dia. Dia tidak akan menoleh hatinya atau matanya kepada hak orang. Ya bukan haknya. Ya sudah. Dia tidak akan berberat untuk kemudian melepasnya. Bukan haknya kok. Yang kedua, al-qana'ah kanzun la yafna. ta'udu bil khair wal barakah ala sahibiha. Sikap qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, adalah simpanan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Sifat qanaah mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendapatkan kecintaan dari makhluk. Orang yang qanaah atau sifat qanaah ini akan membawa kebaikan dan barokah kepada pemiliknya, pemilik sifat ini. Walaupun mungkin terlihat orang yang qanaah itu dia sedikit untungnya, seolah-olah tidak ya, seperti yang lainnya dia apa yang lainnya pada banyak, ya hasilnya kok dia cuma sedikit. Anda jangan melihat dari sisi ini. Yang namanya barokah kalau sudah masuk pada sesuatu, yang sedikit jadi banyak, yang sedikit jadi babar, mencukupi. Tapi kalau keberkahan telah dicabut dari sesuatu, sekalipun itu banyak akan cepat lenyap. Banyak, besar, tapi kayak buih. Banyak disebutkan dalam riwayat, maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa ala. Sesuatu yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Sedikit tapi mencukupi. Maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa ala. Yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Di antara hadis yang besar yang menunjukkan tentang ya yang mendorong seorang untuk bersifat qanaah adalah hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Disebutkan di sana hadis, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qudu yawmihi faka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenang jiwanya, tenteram, merasa tenteram jiwanya, ya, sehat tubuhnya, dan dia memiliki makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, seolah-olah dunia telah diberikan kepada dia. Dunia dan sisinya telah diberikan kepada dia. Intinya orang hidup itu apa sih? Orang cari duit, punya harta. Yang penting perut kenyang, ya, tubuh sehat, ya, jiwa tenteram. Ini aja sudah. Untuk dapat ini kan tidak harus orang punya harta yang melimpah. Bahkan terkadang orang harta melimpah tapi dia sakit-sakitan. Dia nggak bisa menikmati. Hartanya banyak tapi dia setruk, ya. Hartanya banyak tapi dia terancam. Ada orang kebunnya banyak, ladangnya banyak, rumahnya bagus. Karena dia terancam, hidup di daerah konflik, dia lari. Karena kami waktu itu ada suatu tempat, singgah di satu rumah, rumahnya besar. Termasuk orang kaya di daerah situ sudah. Kebunnya banyak, ya. Pencoklat, ya. Kemudian ladangnya banyak. Dia sendiri takut untuk tinggal di situ. Takut. Karena apa? Rasa aman itu apa? Tidak ada pada dia. Jika harta, rumah seperti itu, ya dia tinggal. Kadang pulang, pergi lagi. Takut. Orang kalau dia itu sehat tubuhnya, dia punya ya yang dimakan pada hari itu, kemudian tenteram jiwanya, sudah seolah-olah dunia dan sisinya diberikan kepada dia. Orang punya uang yang banyak, punya kekuasaan yang luas, apa sih yang mau dicari? Yang dicari kan yang penting perut kenyang, tubuh sehat, apa namanya jiwa tenteram. Dah itu aja. Banyak hadis tadi yang saya sebutkan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qudu yaumi. Hadis ini kata sebagian masyayikh hadis yang besar, ya, yang mendorong orang untuk bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, dia akan merasa fakir. Harta melimpah tapi rasanya enggak cukup. Sehingga saking fakirnya hati orang tersebut, harta banyak, dia sendiri makannya saja nasi bungkus. Kenapa nasi bungkus? Takut kere. Ya, takut nanti hartanya berkurang. Lah kalau dirinya saja tidak menikmati kekayaannya, apalagi orang lain. Lah kalau untuk dirinya sendiri seorang pelit, fakaifa binnas, lalu kayak apa terhadap orang lain? Orang yang tidak qanaah, tidak merasa puas dengan pemberian Allah, selalu dia ya merasa kurang, tidak merasa puas dengan pemberian Allah. Ada yang bertanya, bagaimana supaya sifat qanaah ini tumbuh pada hati seorang? Jawabannya, diantaranya, ya mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena membimbingan agama ini mengarah pada kebaikan. Anda tidak akan bisa memiliki sifat qanaah yang sesungguhnya kalau tidak mengikuti bimbingan Rasul. Kalau dia bertanya terus apa bimbingan Rasul, di antara bimbingannya adalah hadis yang masyhur, ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Ini di antara sebabnya. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan kau lihat orang yang di atas kalian. Ya, ini dari sisi dunia kita melihat orang yang di bawah kita. Terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup di kolong jembatan. Untuk mengganjal perutnya mereka, ya, sulit mendapatkannya. Kita bisa pergi ke sana kemari mondar-mandir. Ada orang yang mereka terbaring di atas pembaringan. Yang dalam benaknya, kalau saya bisa gerak, saya ingin jalan kayak fulan, ingin kerja. Tapi apa daya, tubuhnya sakit. Ya. Kita sehat, syukur kita. Ada orang yang hidup di daerah konflik. Selalu dibayang-bayangi oleh kematian. Orang gak terbayang kalau hidup kayak di Irak, Afghanistan, sekarang-sekarang ini di Suriah. Kayak apa? Mungkin orang dia ke pasar, dibayang-bayangi. Mungkin dia berangkat pulang sudah tinggal nama. Alhamdulillah hidup dalam kondisi aman, tenteram seperti ini, nikmat. Orang akan mensyukuri nikmat Allah di saat dia membandingkan. Sebenarnya orang akan merasakan besarnya nikmat mata ini kalau dia pernah merasakan sakit mata. Ternyata besar ya nikmat kita bisa melihat. Besar ya nikmat seorang misalnya dia bisa berjalan. Coba ada fulan kakinya bengkak gak bisa jalan. Alan ya sakit matanya perih banget gak bisa melihat. Dengan membandingkan orang yang di bawah kita, kita akan mensyukuri nikmat Allah, kita tidak akan ya kemudian memiliki sifat ya rakus terhadap dunia. Kita merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara giat kita, upaya kita agar sifat qanaah ini ada pada diri kita. Orang yang tidak memiliki sifat qanaah tersiksa hatinya. Setiap dia melihat tetangga, melihat orang lain, memiliki sesuatu yang dia tidak miliki, dia pun ya, terpecah hatinya. Terpecah perasaannya. Dan bisa jadi dia nyalah-nyalahkan Allah. Fulan sudah punya gini, ya Allah, kenapa saya tidak punya itu? Saya lebih bertakwa daripada dia. Loh, kata siapa, dia lebih bertakwa. Kan saya orangnya taat kepada kamu ya Allah. Masa saya nasibnya seperti ini. Fulan yang kayak gitu kok. Dia rezekinya moncer, lancar usahanya. Ini. Sudah menyentuh kepada bab akidah kalau seperti itu. dari sifat tarakus pada dunia menyentuh pada bab akidah su'udzon terhadap Allah, akhirnya berusaha kepada Allah. Bahaya. Bahaya seperti itu. Seorang merasa puas dengan apa yang Allah SWT ya, berikan pada dia. Kalau diperkirakan, pokoknya dia orang paling menderita sudah di kampung, orang yang paling menderita. Kalau dia sakit, dia yang paling sakit. Kalau dia masyarakatnya, dia yang paling kere sudah di kampungnya. Seandainya diperkirakan bahwa dia orang yang paling menderita sudah, dia masih patut bersyukur bahwa agamanya masih dijaga oleh Allah. Ada orang terkena musibah, ya, menimpa agamanya. Ada orang, ya, agamanya terkena erosi. Ini musibah yang, ya, tidak ada duanya. Orang kalau masih sekedar, ya, dia sakit tubuhnya, hartanya misalnya berkurang, ini masih bisa bangkit. Tapi orang kalau agamanya terkena virus, ya, keimanannya mengalami apa namanya kemerosotan yang tajam, ini musibah yang besar. Musibah yang menimpa keimanan seorang ini musibah yang ya tidak ada duanya. Makanya di antara doa Rasul alaihi salatu wassalam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menimpakan musibah kepada agama kami. Orang yang tadinya taat kemudian berubah menjadi ahli maksiat. Orang yang tadinya dia duduk di majelis ilmu sekarang duduknya di ya tempat-tempat perjudian. Orang yang dulu berteman dengan orang yang saleh sekarang berteman dengan orang yang jahat. Ini kemerosotan. Ini musibah menimpa agama seorang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Kalau itu menimpa dunia kita, harta kita, fisik kita, kita masih bisa bangkit. Dan bahwa musibah yang menimpa fisik kita, harta kita, kalau kita sabari mendatangkan apa? Pahala. Mendatangkan pahala, mengangkat derajat, menghapus dosa. Jadi kalau musibah menimpa agama kita, yang tadinya kita taat kemudian berubah menjadi ahli maksiat, apa bertambah pahala kita? Ya, tidak bertambah, bahkan dosa kita bertambah. Musibah yang seperti ini. Sehingga masih tetap patut bersyukur orang yang meskipun dari sisi dunia dia sengsara, tapi dia masih dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah melihat sang guru Syekhul Islam Taimiyah, sosok yang secara fisik, secara perekonomian sangat ya sederhana, tapi dilihat dari ya wajahnya, ya dari kehidupannya seolah-olah orang yang kaya raya, tenang. Ya orang kalau muridnya kalau melihatnya ya saja sudah tenteram. Padahal di sisi dunia orang yang serba kurang. Kan memang ya miskin. Tapi orang yang menyandang kemiskinan ini merasa cukup dengan Allah sehingga ya tidak minta-minta pada orang, tidak merepotkan orang. Yang ada adalah ya dia kelihatan seperti orang yang ya tercukupi sudah dunianya. Sesaat ada salah seorang dari muridnya menegur beliau, Syekhul Islam Taimiyah, di mana beliau ini tidak pernah meninggalkan wirid ba'da salat subuh. Jadi beliau kalau salat subuh dia wirid terus, zikir wirid sampai terbit matahari kemudian salat dua rakaat. Ditegur oleh muridnya, ya Syekh, kenapa Anda tidak pernah meninggalkan amalan ini, wirid terus? Jadi pada subuh dia wirid sampai terbit matahari kemudian salat dua rakaat. Kata Syekhul Islam, hadza quti illam af'alhu fa kaifa a'ishu. Hadza quti, ini makanan saya, ini sarapan saya. Kalau saya enggak melakukan ini, bagaimana saya akan bisa hidup? Ketika beliau dipenjara oleh musuh-musuhnya, didzalimi, bukannya beliau sedih? Ya, tubuh bisa dipenjara, tapi hati tidak bisa dipenjara. Ya, kata beliau, "Mada yaf'alu a'da'i bi? Ana jannati fi qalbi." Apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Kebahagiaanku ada di sini. Tapi tidak bisa merampas kebahagiaan hamba yang itu dekat dengan Allah. Tubuh bisa dikerangking, tapi hatinya senantiasa dekat dengan Allah. Luas dia. Sementara ada orang hartanya di mana-mana, tapi hatinya sempit. Taqat alihimud dunya bima rahubat. Dunia yang luas kayak gini terasa apa? Sumpek. Karena apa? Tidak merasa puas dengan pemberian Allah. Selalu merasa kere. Sehingga harta orang, ya, harta yang fakir pun di apa? Disikatnya. Karena apa? Merasa tidak cukup. Terus miskin. Ini diantara mandorat ketika seorang tidak merasa puas dengan pemberian Allah. Harta yang dimilikinya tidak disyukurinya. Harta orang lain, harta orang yang kere pun disikat oleh dia. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Yang ada adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya min ayyi tariqin kana, dengan cara apapun. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan kisah ini pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.